Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayuhalladhina amanu attaqullah haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayuhannas. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين. Kita lanjutkan dari pelajaran kita Tuhfatul Al-Busabiyah fi tashhili matan al-Ajrumiyah. Pembahasan kita masih tentang inna wa akhwatuha, dan kemarin kita baru pada pembahasan tentang lakinna. Lakinna maknanya adalah lil istidrak, dan istidrak sebagaimana yang kita jelaskan intinya adalah ya mengiringi kalam sebelumnya untuk menepis kemungkinan ada anggapan yang keliru terhadap kalam yang sebelumnya. Apakah dengan menafikan ya yang disangka ada atau ya mengisbatkan yang disangka tidak ada. Ya, intinya demikian sebagaimana kita contohkan. Kemudian kita masuk yang keempat dari kana wa akhwatuha, yaitu ka'anna. Ka'anna bi fathil hamzah ka'anna wa tasdidi nun wa ma'naha at-tashbih, ya ma'naha at-tashbih ay tasbih ismiha bi khabariha. Tasbih ismiha bi khabariha. Ya. Tasbih menyerupakan isimnya dengan khabarnya. Misal, contoh. Ka'anna Zaidan Asadun. Ka'anna Zaidan Asadun. Ya. Zaid bagaikan singa. Kalau kita cuma kata Zaid bagaikan singa seperti atau bak singa. Yaitu menyerupakan Zaid dengan Asad. Tapi dari sisi apanya? Dari sisi asyaja'ah. Dari sisi ya keberaniannya. Ya, wal makna kalau kita bicara ka'anna Zaidan Asadun, maknanya makna tasbih anna Zaidan yushbihul Asad. yushbihul asad fi syaja'ah. Ya, ka'anna Zaidan asadun. Anna Zaidan yushbihul, maknanya anna Zaidan yushbihul asad fi syaja'ah. Qala fa ka'anna harfun tasbih wa nasbin. Ya, harfu tasbih wa nasbin. Wa Zaidan ismuha wa Asad khabaruha. Wal ma'na anna Zaidan yushbihu al-Asad fi syaja'ah. Ya, wa misaluha min at-tanzil qawluhu jalla fi'ala. Ka'annahunna al-yaqutu wal marjan. Ya, ini tasbih. Ka'anna hunna. Hunna kembali ke khuril ain, kepada para bidadari. Ya, yaitu menyerupakan kecantikan mereka itu dengan keindahan ya permata dan mutiara. Baik. Al-khamis, ya walaupun juga tentu itu adalah untuk mendekatkan pemahaman kita, karena kenikmatan surga itu mala aidun ra'at wala udun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Laita, wa ma'naha at-tamanni. Wahuwa talabu al-mustahil aw ma fihi usur. Mengharapkan atau menginginkan sesuatu yang mustahil atau yang sulit untuk terjadi, itu al-laita, ya. Angan-ang atau seandainya, kalau bahasa kita, seandainya. Ya. Nahwu contohnya, laita syababa aidun. Aidun. Laita syababa aidun. Seandainya asyabab, syabab itu masa muda. Ya, seandainya masa muda itu kembali. Ya, ini jelas tidak mungkin, yang mustahil di dunia. Ya. Contoh yang kedua misalnya, laita Zaidan alimun. Laita Zaidan alimun. Bisa enggak Zaid menjadi seorang alim? Seandainya Zaid itu seorang berilmu, bisa enggak dia menjadi seorang yang berilmu? Bisa. Tapi ya butuh perjuangan, butuh keseriusan untuk menjadi seorang alim. Baik. Falaita harfu tamannin wa nasbin wa kullun min asyababa wa Zaidan ismuha wa kull min aidin wa alimun khabaruha. Ya, wa misaluha min at-tanzil ya laitani kuntu turaba. Yang keenam, ya, yang keenam dan yang terakhir, apa di sini aja. Adalah la'alla. Maknaha at-taraji. Wahuwa talabu al-amri al-mahbub. Talabul amri al-mahbub. Contoh, misal, la'alla Zaidan qadimun. Ya, la'alla Zaidan qadimun. Wala yatib. Fatarajih wa talabul amril mahbub. Wala yakunu illa fil mumkin. Dan tidak terdapat kecuali kepada sesuatu yang mungkin terjadi. Ya. Contohnya, la'alla Zaidan qadimun. Mudah-mudahan, kalau bahasa kita, la'alla di sini maknanya mudah-mudahan. Semoga, semoga Zaid datang. Karena diharapkan kedatangannya. Yang kedua adalah at-tawakko. Ya, maknanya at-tawakko. Apa itu tawakko? Wahuwa tarakkubu al-amril makruh. Nahu, ya, la'alla Muhammadan halikun. La'alla Muhammadan halikun. Taib. Tarakkubul amril makruh ay intidhar wuku'ihi. Intidhar wuku. Ya, menunggu menunggu terjadinya. Ini jadi apa enggak? Ya, kayaknya jadi. Kayaknya terjadi. Nah, itu tawakku namanya. Ya, sepertinya Muhammad di sini bukan Rasulullah ya maksudnya. Supaya tidak salah sangka. Sepertinya Muhammad akan celaka. Nah, dengan sebab apa yang dia lakukan. Nah, ini bukan sesuatu yang diharapkan, tetapi kok sepertinya akan terjadi. Namanya tawakko. Ya. Fala'alla fil misalil awal harfu tarajjin wa nasbin. La'alla pada contoh yang pertama, ya, adalah harfu tarajjin wa nasbin. Wa Zaidan tarajji karena diharapkan kedatangan Zaid. La'alla Zaidan qadimun. Ya, semoga Zaid datang. Itu maknanya la'alla di sini. Ya, kalau la'alla Muhammad dan halikun, tidak kita katakan la'alla semoga. Ya, bukan itu maksudnya. Tetapi sepertinya, kayaknya. Ya, dia bakalan seperti ini. Nah, itu maksudnya. Fala'alla fil misalil awal harfu tarajjin wa nasbin wa zaidan ismuha wa qadimun khabaruha. Wa la'alla fil misali athani harfu tawaku'in wa nasbin wa muhammadun ismuha wa halikun khabaruha. Wa misaluha minal Qur'an al-azim qawluhu jalla dikruhu la'allaka bakhi'un nafsaka. La'allaka bakhi'un nafsaka. La'allaka bakhi'un nafsaka. Taib. Ya, berarti selesai kita dari pembahasan. Ya, inna wa akhwatuha. Ya, memang selesai. Tidak ada yang lain pembahasannya untuk saat ini. Inna wa akhwatuha terdiri dari 6 huruf. Inna wa anna wa walakinna wa ka'anna walakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla. Ya, inna wa anna li tawqid. Perbedaannya inna fi awalil kalam, anna fi apa namanya, inna di awal kalam, anna di pertengahan kalam, kemudian lakinna lil istidrak, ya, kemudian laka anna lit tasbih, ya, la laita li tamanni, yaitu talabul mustahil, ya, talabul mustahil au ma fihi usur. Kemudian la'alla litaraji wa tawakku. Taraji talabul amril mahbub. Dan tawakku adalah tarakubul amri al-makruh. Ya. Taib. Dan amalannya adalah menasabkan mubtada menjadi isimnya dan merofakkan khobar menjadi khabarnya. Kita kasih PR ya. Kita kasih PR. Dari 6 ya, buat satu aja contoh, pilih hurufnya dari inna sampai la'alla ya, ada 6 huruf. Pilih 3 di antaranya dan dibuat menjadi jumlah. Ya misalnya mau pilih inna, kemudian buat jumlah inna titik-titik ini. Ya, itu tugasnya 3 aja. Ya, dan kalau mau diirab sekalian, tafadhol, silahkan. Lebih baik. Ya, untuk melatih kita. Jadi tugasnya pilih 3 huruf dari inna wa akhwatiha ini, dari yang 6, mau pilih inna, anna, dan lakinna boleh. Mau pilih yang lainnya boleh. Dibikin jumlah. Ya, dibuat jumlah. Kemudian diirab. Jumlah yang sederhana saja. Ya, jumlah yang sederhana saja. Baik. Naktafilah wa subhanakum wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.